sai tu vo laura sai nang pa ju pang go hotto jangala ni rupa mi umahina usai no tuho ora lu diri basa ma better pan rohati ambian sao dengan dian sakap tao merci palenya nan ro asa totong ti sai marsi nonda manotani kita dua mabai terpadan roh hati angin sao dengan niat sakap tau masih palingan dan roh asa totong